Sebentar kita goyang lagi ya. Semangatnya mana MNC TV? Ancol berjoget. Jantungku deg-degan waktu kamu peluk diriku. Aku sayang badan juga berderai waktu kamu kecupkan itu. Satu jam saja berjumpa denganmu, satu jam saja ku dimanja kamu, satu jam saja ku dicumbu rayu, satu jam saja bercinta denganmu. Aku disentuhnya, aku dibuangnya, aku diciumnya, aku dipeluknya, aku dicumbunya, aku dirayunya, satu jam saja, oh mesranya. Aku sayang, jangan deg-degan waktu kamu peluk diriku. Ayo dia. Aku sayang badanku gemeteran waktu kamu kecupkan itu. Ancol. Satu jam saja bercumbu denganmu, satu jam saja ku dimanja kamu, satu jam saja ku dicumbu rayu, satu jam saja bercinta denganmu. Aku disentuhnya, aku dibuangnya, aku dicumbunya, aku dirayunya, aku dimesranya, aku dirayunya, satu jam saja, oh mesranya. Suaranya Ancol, saya minta tangannya diangkat ke atas semuanya. Woo! Hey, hey, ah. Satu jam saja. Tegakkan waktu kamu lalu ke diriku. Aku sayang badanku gemeteran waktu kamu kecupkan itu. Ancol suaranya. Satu jam saja cumbu denganmu, satu jam saja ku dimanja kamu, satu jam saja ku dicumbu rayu, satu jam saja bercinta denganmu. Aku disentuhnya, aku dibelainya, aku diciumnya, aku dipeluknya, aku dicumbunya, aku dirayunya, satu jam saja, oh mesranya. Terima kasih. Thank you.